saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku. Takkan aku mengingkari janji. Thank you.

Sekian lama ku dirantau orang, ingin ku cepat pulang ke kampung halaman. Terima kasih. Yang menghancurkan, tega-teganya. ada obatnya. Walau bagaimana lukanya pada bertemu dan berpisah lagi, buat aku patah hati. Bertemu dan berpisah lagi membuat aku masih ada obatnya. Bila hati luka tak terobati, masih ada obatnya. Bila hati luka tak terobati, bertemu dan berpisah lagi membuat aku patah hati. Bertemu dan berpisah lagi buat aku patah hati. Sakitnya pedang masih ada obatnya. Bila hati luka tak terobati,

mengapa tega membuatku merana. Ditinggal mentah-mentah diriku olehmu. Aduh sakit, aduh sakit. Ditinggal mentah-mentah diriku olehmu. Aduh sakit, aduh sakit. Mentah diriku olehmu. Aduh sakit, aduh sakit. sayangku. Kini tinggal kenangan saja, keep

bersalah hukum aku. Tapi bila benar hapus nodaku, hanya itulah pintaku kasih kepada dirimu. Bila bersalah hukum aku, tapi bila benar pada dirimu. Dia seayah lain ibu. Sudah hamil 3 bulan, korban rayuan, perbuatan lelaki tak berpi kemanusiaan. Aku seorang suami, takkan serendah itu, dan sebagai lelaki punya harga diri. Tidakkah engkau kasihan dia sebatang kara? Ataukah merasa iba engkau sesama wanita? Terima dia dengan rela, dialah adikku lahir nanti. Kita asuh anaknya dalam keluarga. Terima dia dengan rela. Sudah hamil 3 bulan, korban rayuan, perbuatan lelaki tak berpri kemanusiaan. Aku seorang suami, takkan serendah itu, dan sebagai lelaki punya harga diri. Tidakkah engkau kasihan dia sebatang kara? Ataukah merasa iba engkau sesama wanita? Terima dia dengan rela, dialah adikku satu-satunya. Bila lahir nanti kita asuh anaknya dalam keluarga. Terima dia dengan rela. Thank you. sampai akhir dunia nanti. Cinta kita abadi. Tiada kata berpisah antara kau dan aku. Jangan pernah terucap dari bibirmu kasih. sampai kita tidak bertemu lagi. Hati yang seakan mati, kini gairah kembali. Ah, ah, ah, ah, ah. Iya nak ya, biar imannya kuat.